بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalalu. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun qayyimun la yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Afdhalu dhikri fa'lam annahu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Malik radhiyallahu an meriwayatkan dan Abu Hurairah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ismul a'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca ta'awudz sebanyak 3 kali, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Lalu kemudian disambung dengan surat Al-Asyr 3 ayat terakhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan dia kepada 70 ribu malaikat yang bersalawat hari itu, memintakan ampun atas dosa orang yang membacanya. InsyaAllah apabila hari itu dia kembali kepada Allah, dia mendengar, maka dia berhak mendapatkan gelar seorang yang syahid. Amin. Ya Rabbal. Tahu surat Al-Hasyr? Apa? Tadi bilang tahu. Begitu ditanya apa? Surat Al-Hasyr. Bukan Al-Asr lain, Ibu. Nih, perhatiin mulutnya. Udah perhatiin mulutnya belum? Ya, agak-agak jeding. Al-Asr. Bukan Al-Asr. Kalau Al-Asr itu wal-af. Kalau Al-Asr artinya adalah pengusiran. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang pada akhirnya membuat hati ini senantiasa berkecamuk dalam urusan-urusan yang buruk. Itu perlu diusir. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di depan mata kita yang akan membuat kita hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga perlu mengusir sesuatu yang ada di kaki kita, di mana kaki ini akan mengajak kepada tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Al-Hasyr bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Bagaimana bunyinya? Lau a'zalna hadzal Qur'an 'ala jazal lara'aytahu khashi'an mutaqaddi'an من خشية الله. Kalau seandainya Al-Quran ini aku turunkan, kata Allah, pada satu gunung, niscaya gunung itu tunduk terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada yang lebih keras dari batu, dia enggak tunduk-tunduk, enggak pecah-pecah. Siapa? Hati yang enggak dapat hidayah. Hati itu kalau dipegang lembut, daging. Tapi ternyata sifatnya bisa lebih keras daripada gunung. Kenapa? Karena diisi hatinya enggak pernah ada hidayah. Na'udzubillahi min. Hadirin, Al-Hasyr itu berisi dengan Asma'ul Husna. Ya. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Mesti diginiin dulu baru Allah. Ayo sekali lagi. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Apa artinya? bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Langit bertasbih, bumi bertasbih. Apa arti bertasbih? Memuji Allah. Hadirin, bumi ada di mana? Di bawah siapa? Ada di bawah apa? Di bawah kaki kita. Setiap hari kita injak-injak pakai sandal dan sepatu kita. Lihat, bumi, tanah. Tanah ini asal kejadian manusia. Min solsolin kal fakhar. Tanah mau kasih nasihat sama manusia supaya ingat asal kejadian dia dari mana. Tanah yang diinjak-injak oleh manusia yang ada di bawah kaki manusia, dia ingat kepada Allah. Sekarang bagaimana dengan kita yang suka menginjak-injak? Memang sudah jadi sifat yang dizolimin lebih ingat daripada yang suka menzolimin. Iya? Apanya yang iya? Udah iya aja, biar urusan cepat selesai. Di belakang juga ada orang. Alhamdulillah, berarti hari ini penampakannya cukup luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, minta kepada Allah. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti, ketika semua manusia dikumpulkan, kita dibangkitkan tahta liwa'i Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ingat, biarpun kita berdiri pada barisan yang paling akhir, mafi muskilah, gak jadi masalah, no problemo. Yang penting berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya, minta bersama Rasulullah. Sekarang daripada kita di depan bangga pegang bendera Abu Jahal, mau pegang bendera Fir'aun? Hadirin, zaman sekarang keturunan Abu Jahal banyak. Banyak. Salah satunya Abu Gosok. Tahu Abu Gosok? Itu keturunan Abu Jahal. Abu Gosok itu yang suka ngegosok-gosok hati orang jadi punya dengki sama orang lain. Yang suka ngegosok-gosok perdamaian jadi keributan. Itu Abu Gosok. Yang namanya Abu Gosok cuma pantas ditukar sama panci bolong. Lihat panci bolong, mau diisi air bergayung-gayung gak akan pernah penuh. Nah itu perumpamaan orang yang hatinya punya dengki. Gak akan pernah puas, selalu kurang dan melihat orang selalu buruk. Na'udzubillahimin. Tapi kalau ini keturunan Abu siapa ya? Masya Allah. Hah? Kenapa? Sebentar. Ini jam siapa? Jam siapa? Jam ujek kan? Terserah ujek mau lihat jam-jam sendiri. Barang-barang saya, kenapa emang? Masa lihat barang sendiri di omelan, gimana lihat barang orang lain? Mas, bentar ya. Yang laris. Nanas. Tapi ini subhanallah. Daripada Andren bilang, cuacanya sejuk. Jawabannya cuma satu. Karena di Lampung ini orang saling memuji dan mendoakan satu sama lain. Lihat tadi Pak Bupati, doanya apa? Biar kembangnya pada pecah jadi satu. Iya kan? Yang Danrem didoakan jadi jenderal, yang Dandim didoakan jadi Danrem. Kalau hidup isinya adalah saling mendoakan, maka kesejukan inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi kalau hidup saling menghujat, memaki, menghina, lalu merasa kelompoknya yang paling baik dari yang lain, mohon maaf lahir batin. Biar udara sejuk, tetap enggak bakal nikmat. Kenapa? Isi hatinya panas semua. Na'udzubillahi min. Ini ngomong-ngomong kita ngapain hari ini? Hah? Maulid Nabi ya? Ini udah ngasih kado belum buat Rasulullah? Kasih kado dong. Lihat, yang namanya pacar aja mikirin mesti ngasih kado apa buat pacarnya. Sebulan sebelum pacarnya jatuh hari ulang tahunnya, udah ngumpulin. Iya? Ini Rasulullah. Nah, kado yang terbaik kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat. Hadirin, jangan kita manusia. Allah saja yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya ini bersalawat kepada Nabi. Dan juga para malaikat yang menjadi pembantunya bersalawat kepada Nabi. Maka kita punya kewajiban untuk mengikuti apa yang Allah dan para malaikat lakukan. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu sallu sallu. Iman, bersalawatlah kamu, bersalawatlah kamu kepada Nabi murid saya, kamu semua akan selamat insya Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, ya Habiballah. Apa? Apa enggak? Sholal Badru alayna min ثنيات الوداع وجفا الشكر علينا مدعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير ذا لا لا لا Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat, rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi Allah, Allah, Allahu ala nuri Nabiullah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim, ya اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Boleh pinjam kursi? Lihat, kalau orang yang punya iman, kursinya gampang diminta. Tapi kalau orang yang gak punya iman, aduh, susah banget itu kursi diminta. Kadang-kadang kursi nempel di pantat, WC di bawah, ke tempat tidur di bawah, takut diambil orang. Nih, jangan jauh-jauh kalau ngasih kursi. Ini deket-deket aja, biarkan penduduknya. Insya Allah. Pak Bupati, Bapak-Bapak TNI, Bapak-Bapak Polri, Pak Lurah apa Pak Lurah? Pak Lur. Ntar dulu. Ingat, kalau manggil orang lain, namanya jangan suka dipotong-potong. Kayak Pak Lurah, coba dipanggil nama depannya. Pak Lur, dipanggil nama belakangnya. Parah bukan? Gak bagus. Jangan. Coba manggil nama ustaz depannya. Paus. Emang ikhlas? Coba kalau di belakangnya dipanggil apa? Pantat. Waduh. Nanti begitu ustaznya datang, ustaz tanya sama anak-anak jemaah. Anak-anak yang lain kemana? Ada di depan, Tad. Ada di depan, Tad. Untung saya dipanggil Uje. Jadi aman. Aduh, mari silakan. Jangan malu-malu, ayo. Bismillah. Kata Rasulullah, minum itu sunnahnya 3 kali. Hah? 4 kali. Ya sudah, tambahin 1 lagi. Jadi 5. 5 ganjil apa genap? Ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah senang dengan yang ganjil. Mau minum aja banyak ngomong. Ya Allah. Bu. Hei. Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokoknya hari ini kita bicara khusus tentang Rasulullah saja. Karena kalau kita membicarakan Rasulullah akan datang nikmat. Nikmat bagi orang yang pengen kembali kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan harus banyak-banyak mengingat Allah. Salah satu cara banyak mengingat Allah adalah dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau minum air panas jangan suka ditiup-tiup. Ngerti? Kalau minum air panas jangan suka ditiup. Kenapa? Gak tahu. Ya karena panas. Lihat nih. Kadang-kadang kita kasih makan anak kita, baru bangun tidur, bubur panas-panas, baru belum sikat gigi, ditiup-tiup buburnya. Itu ibu tega amat. Baru bangun tidur, belum sikat gigi, nyiupin makanan. Terus dikasih makan anaknya. Sebetulnya satu yang ingin diajarkan Rasulullah, bersabar menghadapi sesuatu yang panas. Kalau menghadapi air yang panas saja jangan ditiup-tiup, apalagi menghadapi orang yang hatinya panas. Orang yang hatinya panas jangan suka ditiup-tiup. Orang kalau panas hatinya suka ditiup-tiup, bara ditiup jadi apa? Api. Sederhana sekali cara berpikir Rasulullah, tapi mengandung sesuatu yang dahsyat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, kalau kita baru bangun tidur, apa yang harus kita cuci? Bu, Bapak, adik-adik sayang, baru bangun tidur, apa yang pertama dicuci? Hah? Mata? Muka? Salah. Apa? Baru bangun tidur, apa yang mesti dicuci? Tangan. Karena kata Rasulullah, ketika kita tidur, kita enggak tahu tangan kita ada di mana. Iya kan? Kadang-kadang apalagi kalau punya istri di sebelah. Jangan. Itulah cara berpikir Rasulullah. Senantiasa sehat dalam berpikir, subhanallah. Dan ini semua ada dalam Mukhtarul Ahadits. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, Pak Bupati sehat. Alhamdulillah, kumisnya mantap. Badan rem, badan dim, insyaAllah. Dan semua sahabat-sahabat saya dari Polri di belakang. Pak, ini Pak Kapolres. Kapolres, Kapolres. Wakil. Bentar lagi jadi, insyaAllah. Amin. Bentar lagi jadi. Kalau udah jadi wakil udah gampang bener ya. Tinggal naik loh. Insyaallah. Alhamdulillah, mungkin dari DPRD juga hadir ya. Alhamdulillah, dari kejaksaan, dari mana semua hadir, insyaallah luar biasa. Dan wabil khususil khusus kepada para alim ulama, guru-guru saya semua yang hadir, ta'zim saya, hormat Anda kepada seluruh hormat saya kepada Anda semua. Mohon maaf, diri ini al-faqir at-ta'if ilallah. Miskin ilmu, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Jadi kalau nanti pulang gak dapat apa-apa dari saya, mohon maaf ya. Namanya aja Jeffrey. Kiai Haji Zainuddin MZ tuh, cocok namanya jadi kiai. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, TOPBGT, top banget. Kemudian ada Al-Ustaz Al-Haj Arifin Ilham. Aduh, solehnya Masya Allah. Jeffrey. Tuh. Untung ada Al-Bukhari di belakangnya. Ketolong. Coba kalau gak ada Al-Bukhari-nya. Aduh, ngekekin botol terus. Maksudnya tukang bakso. Tukang bakso kan kerjaannya ngecekin botol. Botol kecap, botol cuka. Ya Allah ya Karim. Jeffrey Al-Bukhari. Perpaduan antara Eropa dengan Timur Tengah. Memang kalau buat muji diri sendiri paling gampang hadirin. Mau muji diri kita pinter. Mau muji diri kita cakep. Mau muji diri kita segala-galanya. Itu paling gampang. Tapi buat muji orang lain. Kadang-kadang ini lidah, bibir, kaku, beratnya di rambut. Jadi jangan ditiru yang tadi. Enggak benar ya. Jangan ditiru. Allahu Akbar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah apa? Tentang perempuan. Di zaman jahiliyah dulu hadirin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya menyampaikan tentang Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu kemudian Rasulullah datang untuk memuliakan yang namanya perempuan. Di zaman jahiliyah yang namanya perempuan tidak punya harga sama sekali. Cuma menjadi pemuas nafsu belaka. Oke? Oke enggak? Oke, coy. Ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya perempuan cuma jadi pemuas nafsu. Begitu lahir banyak perempuan dikubur hidup-hidup. Kayak apa coba itu zaman? Bayi baru lahir dikubur hidup-hidup. Kalaupun seandainya bayi itu besar, maka dia akan dikucilkan. Lihat, seorang bapak punya istri, bapaknya mati, istrinya bisa jadi warisan buat anak-anaknya. Jadi ibunya boleh diapa-apain. Itu zaman dulu. Dan datang Rasulullah. Rasulullah sampaikan bahwa yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ada berapa? Hah? Ada berapa alam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Saya kasih jawaban nanti tolong dijelasin. Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak salah menciptakan ada 5 alam. 5, ayo. Siapa yang mau jawab sini? Saya mau kasih hadiah, cepetan. Hadiahnya pergi haji jika mampu. Mana hadiahnya? Oh ini hadiahnya. Hah? Tadi udah dijawab 5. Saya punya buku 3. Yang pertama Senandung Cinta. Kata-kata. Yang kedua, sama Senandung Cinta. Ini Kuntum Mawar untuk remaja. Ayo cepetan. Yang muda-muda kamu maju. Ayo kamu. Udah dikasih jawaban 5. Tolong dijelasin 5-nya apa. Sini cepetan. Cepetan. Ayo. Gak apa-apa ya Pak ya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Ini dakwah segmen. Ustaz, Ustaz mah jangan, udah pasti tahu. Ustaz mah udah pasti tahu. Mana mic-nya? Halo? Nama-nama? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Apis Trisnayanti, Ustaz. Umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun? Grogi. Grogi? Emang ya. Kamu diapain? Gak diapain. Sudah nikah belum? Belum. Tuh. Eh yang masih bujangan, ini belum nikah nih. Wah itu kelihatan di sini udah 2 tuh. Ada 5 alam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tolong disebutkan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya maafin, tenang. Saya maafin. Saya orangnya pemaaf. Walaupun jawabannya salah, karena seingat saya, tapi kayaknya saya juga tidak yakin karena... Kamu kelamaan ngejawabnya. Takut. Ayo langsung aja. Yang pertama apa? Alam sebelum manusia diciptakan. Iya, alam apa itu namanya? Kamu jangan kebetulan begini. Alam apa? Yang kedua dulu alam kandungan. Hah? Dulu alam kandungan. Yang kedua alam rahim. Oke. Okay. Yang ketiga? Dunia. Alam dunia. Alam barzah. Alam barzah. Alam akhirat. Oke. Okay. Baik. Betul? Yang pertamanya berarti alam. Alam manusia terdiri dari jasad dan roh. Ah, itu dia. Baik, terima kasih. Ah? Oh iya, lupa. Tuh, makanya jangan suka janji. Jangan suka mengumbar janji. Kalau orang terlalu sering mengumbar janji, begitu, lupa. Nanti lupa ditutup orang, bingung lagi. Ayo, kan? Ah, iya, lupa. Jadi hadiahnya gak jadi? Ya, ya. Terima kasih ya. TTDJ Dedi Dores. Tahu TTDJ Dedi Dores? TTDJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi suara itu. Arafik, penyanyi. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lima alam yang pertama alam ruh. Ketika semua manusia berada di alam ruh. Azan. Kalau gitu, kita kembali setelah azan yang berikut ini. Azannya sudah selesai. Kita teruskan. Enggak lama lagi, paling 4 jam lagi. Baik hadirin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Di alam ruh dijelaskan di dalam Al-Quran, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, ya kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, dan alam akhirat. Dari 5 alam ini hadirin, ada satu alam yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Alam apa itu? Alam rahim. Alam rahim itu punya pintu. Namanya apa? Hah? Mungkin Pak Bupati tahu kayaknya nih. Pak Bupati, alam rahim punya pintu. Namanya apa? Mungkin ada yang tahu enggak? Hah? Ibu. Ibu punya pintu namanya apa? Kok cengar-cengir? Pintu surga, kayak udah tahu aja pintu surga. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan setiap nama dalam Al-Quran itu luar biasa. Didengar gak jorok, didengar bagus, didengar indah. Buktinya apa? Lihat Al-Quran. Surat Asyraf. Terakhirnya, coba tolong dengar. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والأرض وما طحى ونفس وما سوى فهل حذر فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alam rahim punya pintu, berarti pintu alam rahim namanya Iko. Huh? Memang kalau orang yang baru tahu begitu. Huh? namanya. Dengerin dulu. Hamlulu dari tadi. Alam rahim punya pintu namanya Babur Rahmah, pintu kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke sana harus pakai kasih sayang. Jangan yang masuk aja. Main masuk aja. Harus pakai kasih sayang, subhanallah. Itu luar biasanya. Harus pakai kasih sayang. Ingat, kalau mau masuk ke sana, Islam memberikan satu syarat apa? Harus pakai syahadat, ada ijab kabul. Pakai mas kawin, ada wali, ada saksi. Berarti betapa mahalnya perempuan. Kalau sudah pakai syahadat, terserah. Mau bolak-balik hari berapa kali juga silakan. Orang sudah halal kok. Kalau belum halal mana bisa. Nah jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih dan sayang adalah apa? Memuliakan yang namanya kaum perempuan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, lihat, yang kedua dalam urusan dakwah, Rasulullah terkenal dengan cinta dan kasih sayangnya. Rasulullah itu jauh daripada cermin kekerasan, tidak pernah. Hadirin pernah dengar dengan satu cerita, ada seorang badui hitam, dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Orang badui, orang hitam kencing di masjid. Sahabat sudah mengangkat pedang ingin menebas lehernya. Apa Rasulullah katakan? Jangan, jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Coba bayang. Begitu kencingnya sudah selesai, siapa yang disuruh bersihin? Sahabat. Sahabat tolong coba dibersihkan kencingnya. Tuh. Sahabat bingung, ya Rasulullah kok begini? Gitu kan? Lembut dakwahnya. Dianggap orang hitam ini gak tahu, gak ngerti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan? Sahabat dengar, namanya orang lagi kencing. Lagi kencing enak-enak disuruh berhenti, apalagi diusir. Ini kemana-mana nanti kencingnya. Kamu mau bersihin kemana-mana itu? Gak mau. Tuh, subhanallah, lihat. Artinya begitulah sebuah pola dakwah. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda, bukan berarti orang yang berbeda itu adalah musuh kita. Tidak. Mereka tetap adalah bagian saudara-saudara kita yang punya hak untuk hidup menjadi warga Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi yang berbeda itu bukan musuh, bukan ancaman. Iya? Iya? Begitu saya punya cerita. Di daerah Bogor ada yang namanya Barung. Ini Padan Rem, Pak Koramil masih tahu. Ini Padan Rem, ya, Padan Rem sama Padan Dim masih tahu. Barung, Pak, Barung. Barung itu sekarang, Pak, kalau malam-malam banyak perempuan-perempuan. Pak Dan Dim udah gini-gini aja. Tahu. Waktu itu saya selesai ceramah sore, Pak. Mau ke Bandung, lewat tol Cipularang Bekasi itu gak mungkin. Jauh, akhirnya harus lewat Puncak. Nah, lewat Puncak itu lewatin Barung. Begitu lewat Barung, ibu, banyak perempuan. Tuh. Ih, kalau di sini namanya apa? Hah? Waduh. Namanya? Lohan. Eh, itu mah ikan. Lohan. Oh, Lohan. Mau dong. Hah? LH. Ya Allah, anak kecil tahu dari mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Coba, coba. Di zaman saking terlalu majunya begini. Saya lewat. Banyak itu perempuan. Saya enggak sengaja waktu itu pas buka kaca. Hadir. Hah? Iya, buka kaca. Begitu buka kaca, perempuan-perempuan itu manggil. Uje, uje, uje. Wah, dalam hati bangga juga ya. Dasar manusia, ya kan, begitu setan masuk timbul kebanggaan, jadi sombong. Tapi karena yang manggil perempuan itu gengsi mau berhenti. Perempuan begitu kok manggil. Begitu saya mulai kencengin mobil, tiba-tiba di hati ada yang ngomong, Uce, sombong amat jadi manusia. Memang Allah sudah jamin kamu masuk surga, sehingga perempuan-perempuan seperti itu manggil kamu, kamu tidak mau berhenti. Apakah kamu harus milih-milih orang? Siapa yang panggil kamu? Waduh. Surga bukan punya kamu. Sombong kamu jadi manusia. Karena ada yang berteriak begitu, langsung saya berhenti. Berhenti langsung, Pak. Datang dia lari. Uce, assalamualaikum. Lagi jualan bisa assalamualaikum, hadirin. Berarti kan masih ada cahaya-cahaya kecil dalam keimanan, betul enggak? Berarti masih bisa diselamatkan. Coba bayangkan, masih mengucapkan salam. Ya Allah ya Rabb. Terus dia bilang, Uje mau kemana? Mau ke Bandung. Uje gak mampir. Wah, ini yang bikin pusing. Gak mampir. Aduh, gimana ya? Enggak, terima kasih. Benar. Nanti nyesel loh. Saya bingung, dia mau ngasih apa emang kalau sampai saya nyesel begini? Aduh ya Allah, tahan. Saya ingat lagu Ustadz juga manusia. Punya rasa, punya syahwat. Kan begitu, benar enggak? Muka ini boleh mengatakan tidak, tapi hati yang paling halus itu Allah tahu. Karena Allah al-alimul ghaib, enggak bisa munafik di hadapan Allah. Di hadapan manusia memang enggak, saya. Tidak deh, makasih ya. Benar nih. Soalnya mau ke Bandung gurus, benar nih. Buat Uje gratis deh nyari berkah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuh. Waduh. Marah jangan diomongin begini. Ini perempuan bilang buat Uje gratis deh nyari berkah. Gak apa-apa. Marah jangan. Marah jangan. Jangan marah. Lah memang perempuan seperti itu kualitasnya ya begitu. Ya mulutnya pasti lancar. Kita gak boleh marah. Kalau seandainya kita marah, hilang ladang dakwah kita. Bersyukur orang seperti mereka mengenal Ustaz. Mau mengucap salam kepada Ustaz. Berarti dalam hatinya pasti suka berpikir, ya Allah kenapa hidup saya seperti ini. Itu ladang dakwah. Kalau ini ladang dakwahnya udah bagus. Datang dari jauh, naik sepeda 10 kilo, bawa rantang, bawa nasi. Karena memang sudah mantap ingin mendengarkan dakwah. Nah mereka yang lagi pada jualan, itu kan gak mungkin mau mendengarkan dakwah. Ibarat orang berambut gondrong masuk salon, dipotongnya enak. Nah ini orang rambut botak, apa yang mau dipotong? Kan begitu. Ya Allah ya Karim. Jadi itulah sebuah dakwah hadir. Berkaca kepada mohon maaf tadi enggak ada tersinggung kan saya ngomong rambut. Mohon maaf. Ini mah enggak ngomong. Aduh ya Allah mohon maaf. Saya enggak ngomong apa-apa ya. Ini mah perumpamaan aja. Tuh salah lagi aja ngomongnya. Seorang kalau di panggung ngomong tuh suka begitu. Saking percaya diri akhirnya banyak salah dirinya tuh. Maaf. Ya udah sampai di mana tadi? Itulah pola dakwah Rasulullah, lembut, halus, penuh dengan arti. Maknanya banyak. Di Taif hadirin, Rasulullah itu ditimpukin oleh kotoran, ditimpukin dengan kotoran, dengan batu sampai darah bercucuran di kaki. Apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah ngumpet di salah satu kebun kurma. Rasulullah mengangkat tangan apa? Allahumma gfir li qaumi ya Allah, ampunilah umatku. Allahumma hdi li qaumi ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku. Fa innahu la ya'lamun, sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Malaikat ketika itu melihat Rasulullah dizalimi, ditimpukin, malaikat tidak punya nafsu. Tiba-tiba malaikat berkata apa? Ya Rasul, perintahkan aku untuk angkat ini gunung, aku lempar ke mereka. Rasulullah bilang apa? Jangan malaikat, aku masih percaya nanti dari tulang sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang mendapatkan hidayah dan mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rasulullah diludahin setiap jalan di tempat itu. Satu waktu Rasulullah tanya, karena ketika Rasulullah jalan yang meludahinya tidak ada. Sahabat itu yang sedang meludahin aku kemana? Sakit sekarang ya Rasulullah. Sakit, betul sakit. Rasulullah pulang ke rumah ngambil makanan. Datang ke rumah orang itu. Ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang di dalam tanya siapa? Saya Muhammad. Begitu dengar kata Muhammad, uduh, bukan keluar keringat segede-gede jagung, keluar popcorn hadir. Saking ketakutannya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Kamu kenapa? Sakit ya? Ya Allah ya Karim. Model kayak saya, jangan diludahin. Dikatain aja udah marah-marah. Ya Rob. Itulah dakwah. Kenapa ini disampaikan? Karena, maaf, sepertinya bangsa kita sudah mulai kehilangan kasih sayang. Semua dilakukan dengan amarah. Semua dilakukan dengan emosional. Yang pada akhirnya merugikan orang lain. Gak usah jauh-jauh kasus di Abipura kemarin. Ya, saudara-saudara kita, polisi-polisi yang masih muda, yang istrinya ada yang hamil. Ya, Masya Allah, lihat. Kesian. Kalau saya percaya itu bukan wajah bangsa Indonesia. Kita memang sedang diuji untuk naik derajat. Kalau seandainya kita sabar, kita sadar, insya Allah, bukan tidak mungkin harkat martabat kita akan lebih terhormat lagi dari yang sekarang. Amin, ya Rabbah. Pokoknya prinsip satu, hadirin, ibu, ayo ajarkan anak-anak bela diri. Maksud bela diri apa? Minta sama gurunya, Pak, kalau anak saya diajarin bela diri, yang pertama saya minta tolong, diajarin pintar ngeles. Jangan pintar mukul. Kalau diajarin pintar mukul, nanti nyakitin orang. Kalau dia gak bisa ngeles, akhirnya dia kepukul juga, kan sakit. Lebih baik gak bisa mukul, tapi pintar ngeles. Jadi dia gak bisa nyakitin orang, tapi kalau disakitin orang, iya gak apa-apa, iya ridho, iya gue doain lo panjang umur, iya, nah itu. Ya, minta. Jadi insya Allah mudah-mudahan, ya, pegang yang pertama. Jangan pernah menyakiti orang lain kalau tidak pernah mau disakiti. Jangan suka merampas hak orang lain, menerobot barang orang lain kalau gak mau diserobot. Yang kelima, yang selanjutnya, hargai orang, maka insya Allah nilai penghargaan itu akan datang kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, udah sore, udah, sudah asar, belum mandi, ini udah basah sampai ke dalam-dalam ini. Hadirin, saya dapat amanah. Mana teman-teman yang muda? Mana? Mana? Sudah siap semua? Biasa. Tabungan akhirat lagi buka sekarang. Siapa yang mau nabung? Kalau orang, maaf ibu, sedekah itu memang akan mengurangi uang kita yang ada di dompet. Tapi tabungan kita di akhirat akan bertambah. Manusia mana yang tidak mau tabungannya tambah di bank? Pasti pengen mau. Dan mau setiap hari bertambah dan terus bertambah. Dan pada akhirnya dia kaya dengan itu semua. Ya, ayo bismillah. Buka dompet lebar-lebar. Ini untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Terutama untuk baik.